para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajar Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 30. Kalimat kuncinya adalah... Mau mengambil foto sedikit lagi? Hari ini, Anna mengambil foto-foto bersama kawannya Sakura dan sepupu Sakura, Kenta, di lokasi yang memiliki sudut pandang Gunung Fuji yang indah. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 30. Kalimat kunci hari ini adalah... Mau mengambil foto sedikit lagi. Oh, ame da. Isoi de kaerimashou. Chotto matte kudasai. Mou sukoshi shashin o toritai desu. Ame ni nuretara kaze o hiku yo. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan, ame da. Ah, hujan. Ah. Adalah kata seru yang diucapkan saat Anda terkejut. Ame. Adalah hujan. Da. Adalah bentuk informal dari des. Ungkapan sopan pada akhir kalimat. Isoide kaerimashou. Ayo segera pulang. Isoide. Adalah bentuk T dari kata kerja isongimasu, yang artinya terburu-buru, dalam hal ini segera. Kaerimashou adalah ayo pulang. Di sini mas dalam kaerimasu, yang artinya pulang, digantikan oleh mashou. Mashou adalah ungkapan yang digunakan saat Anda mengusulkan untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Dalam pelajaran 16, kita mempelajari bahwa dengan menggunakan bentuk T dari kata kerja, kita dapat mengatakan kalau kita melakukan beberapa tindakan secara berurutan. Apakah isoide masuk kategori ini juga? Pada dasarnya iya, namun ada perbedaan dalam nuansanya. Di pelajaran 16, satu tindakan diikuti oleh lainnya. Di sini, dua tindakan terjadi pada saat bersamaan, bukannya terburu-buru dan setelah itu pulang. Di sini dikatakan bahwa mereka pulang sambil terburu-buru. Untuk kasus seperti ini, Anda juga dapat menggunakan bentuk T untuk menjelaskan bagaimana Anda melakukan tindakan yang diungkapkan oleh kata kerja yang mengikutinya. Mari sekarang kita kembali ke adegan tadi. Anna mengatakan, Chotto matte kudasai. Mohon tunggu sebentar. Chotto adalah sebentar. Matte adalah bentuk T dari machimasu, yang artinya menunggu. Jika Anda letakkan kudasai, yang artinya mohon, Anda dapat mengungkapkan satu permintaan. Mou sukoshi shashin o toritai desu. Mau mengambil foto sedikit lagi. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Mou sukoshi adalah sedikit lagi. Sukoshi berarti sedikit. Ini lebih sopan daripada mengatakan chotto, yang sama artinya. Shashin adalah foto. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Toritai berarti mau mengambil. Di sini Anda telah mengganti mas dari torimasu, yang artinya mengambil, dengan tai. Jika Anda menggunakan tai, Anda dapat mengungkapkan apa yang Anda ingin lakukan. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Kini mari kita berlatih mengatakan kalimat kunci hari ini yang berarti mau mengambil foto sedikit lagi. Mou sukoshi shashin o toritai desu. Anna enggan pergi. Kenta khawatir dan mengatakan, Ame ni nuretara kaze o hiku yo. Jika basah terkena hujan, bisa kena pilek lo. Ame adalah hujan. Ni adalah partikel yang di sini mengindikasikan penyebab. Ini mengindikasikan bahwa hujan adalah penyebab yang membuat Anda basah. Nuretara berarti jika kebasahan. Ini terdiri dari nureta, bentuk ta dari kata kerja nuremasu, yang artinya kebasahan, ditambah ra. Bentuk ta dan ra digabung menjadi tara, mengindikasikan suatu syarat. Jadi, nuretara, berarti jika Anda kebasahan, suatu ungkapan perumpamaan. Jadi ingat ya, tara untuk mengungkapkan syarat. Kaze adalah pilek. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Hiku adalah bentuk kamus dari hikimasu yang artinya tarik, dalam hal ini kena. Ini adalah ekspresi informal. Kaze o hiku, kena pilek, adalah satu ungkapan yang biasa digunakan. Yo adalah partikel yang diletakkan pada akhir kalimat saat memberitahu orang yang diajak bicara sesuatu yang belum disadarinya atau saat memberikan nasihat. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 30 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah mau sekoshi shashin o toritai desu. Mau mengambil foto sedikit lagi. Ame da. Isoi de kaerimashou. Chotto matte kudasai. Mou sukoshi shashin o toritai desu. Ame ni nuretara kaze o hiku yo. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari tara yang mengindikasikan suatu syarat. Dalam pelajaran 29, kita mempelajari partikel to yang juga mengindikasikan suatu syarat. Apa perbedaannya? Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, baik tara dan to mengindikasikan suatu syarat. Saat sesuatu akan terjadi di bawah syarat tertentu, kita menggunakan tara atau to untuk menetapkan syaratnya. Namun dibandingkan tara, penggunaan to terbatas. Kita menggunakan to saat kita menunjukkan bahwa di bawah syarat tertentu, sesuatu selalu terjadi sebagai hukum alam, kebiasaan, atau hasil yang diperkirakan. Jadi kita menggunakannya misalnya saat ingin mengatakan, jika Anda tekan tombolnya, Anda dapat menyalakan lampunya. Di sini, to menghubungkan syarat, Anda tekan, oshimasu. Dan hasilnya akan menyala. Tsukimasu. Jadi dengan menggunakan to, kita mengatakan osu to tsukimasu. Dalam hal ini, kita juga dapat menggunakan tara dan mengatakan oshitara tsukimasu. Di sisi lain, kita tidak dapat menggunakan to jika kita mengungkapkan niat kita setelah menetapkan satu syarat. Juga kita perlu menggunakan tara jika setelah mengungkapkan suatu syarat, kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama-sama atau kita mengungkapkan permintaan atau harapan. Jadi kita menggunakan tara dalam kalimat seperti misalnya, ame ga futtara kaerimashou. Kalau hujan turun, ayo pulang. Jadi, tara dapat digunakan lebih luas dibandingkan to, ya. Jadi, jika Anda tidak yakin mana yang lebih baik, lebih aman menggunakan tara. Dan itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Itu suara petir, ya. Dalam bahasa Jepang, ini digambarkan sebagai goro-goro. Goro-goro juga digunakan untuk menggambarkan dengkur kucing dan bagaimana benda yang berat berguling-guling. Nah, bagaimana dengan yang berikut ini? Koro-koro. Suara kicauan burung kecil. Bukan. Koro-koro menggambarkan bagaimana benda yang kecil dan ringan berguling. Kita katakan sebutir kacang atau sebuah kerikil berguling sebagai koro-koro. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Saya dengar di Jepang ada banyak perkataan mengenai cuaca. Jika matahari terbenamnya indah, maka akan cerah besoknya. Atau jika ada pelangi di pagi hari, maka akan hujan. Apakah Anda menikmati pelajaran 30? Kalimat kuncinya adalah mau sukoshi shashin o toritai desu. Mau mengambil foto sedikit lagi. Sampai jumpa.